Al-Arabi, fajar spiritual menyingsing di desa gumarah nan sepi. 593 tahun kelahirannya menjadi janji ilahi bagi bumi dan semesta. Ia datang tanpa teriak, tanpa genderang duniawi, membawa warisan ruhani dari silsilah yang suci. Hasanal Mujtaba, rahmat dari Rasulullah. Bukan dunia yang dicari, bukan pula istana fana, hanya usul pada Allah, jiwa mencari tuntunannya. Tengah ramai hati tak terikat materi, menjaga adab para wali dari lisan dan nurani. Dia syadzili yang tawadu, menjauhi segala sombong. Pakaian indah ia kenakan sebagai syukur tak terhalang. Ia datang tanpa teriak, tanpa genderang duniawi, membawa warisan ruhani dari silsilah yang suci. Rahmat dari Rasulullah, bukan dunia yang dicari, bukan pula istana fana, hanya usul pada Allah, jiwa mencari tuntunannya. Ali Putra Abdullah, cahaya Hasanal Mujtaba, rahmat dari Rasulullah. Bukan dunia yang dicari, bukan pula istana fana, hanya usul pada Allah, jiwa mencari thank you. ربي بحقه نوّر قلوبنا يا ربي بحقه نوّر قلوبنا وهاي yang maha agung terangi kalbu kami agar langkah kami menujumu takkan mati.